Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita mengkaji surat As-Su'ara, surat ke-26 ayat 26. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Musa berkata, dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu. Ini adalah jawaban atas pertanyaan Fir'aun di ayat 23. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu? Nabi Musa menjawab dua kali. Yang pertama dia menjawab, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempercayai. Di sini sekali lagi Nabi Musa berkata, Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu. Pendengar yang dirahmati Allah, jika pada ayat 24 yang kita kutip di awal tadi terkait dengan kuasa Allah di alam semesta ini, langit bumi dan di antara keduanya, maka di ayat 26 yang kita kaji pada hari ini terkait dengan manusia sebagai khalifatullah di bumi ini. Artinya, walaupun langit dan bumi serta di antara keduanya itu spektakuler, luar biasa besar dan dahsyatnya, tetap saja manusia tinggal di bumi yang kecil dan dia bertugas sebagai pemakmur bumi itu. Maka pada ayat 26 sangat logis telah berbicara dalam tingkat makro. Di sini Allah melanjutkan memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Musa berkata dalam tingkat mikro, artinya dalam tingkat yang lebih kecil, bahwa Allah Rabbul Alamin yang digambarkan oleh Fir'aun, siapa Tuhan alam semesta itu, digambarkan bahwa selain mengatur langit dan bumi serta diantara keduanya, dia juga mengatur, dia juga mendidik, dia juga membimbing, dia juga mengayomi dengan semangat kasih sayangnya, cinta kasihnya, dengan semangat memberi rezekinya kepada seluruh manusia dari sejak dahulu kala, hari ini hingga hari kiamat kelak. Qala rabbukum, dia adalah Tuhan kamu semua. Walaupun Fir'aun tidak menyembah Allah, walaupun kaum pengikut Fir'aun tidak menyembah Allah, walaupun Bani Israel pada waktu itu tertindas dan juga tidak menyembah Allah, tetaplah Allah adalah Tuhan mereka semua. Inilah yang disebutkan dengan Rabbukum, Tuhan mereka semua, Tuhan yang memberi rezeki kepada mereka semua. Tidak otomatis yang beriman itu mendapat dan yang kafir itu tidak mendapat rezeki dari Allah. Tidak demikian. Yang beriman, yang kafir, semuanya adalah tamu Allah di bumi ini. Ketika itu menjadi tamu Allah, maka wajib bagi Allah, atau dalam bahasa lainnya merupakan tanggung jawab tuan rumah terhadap tamunya, dia menjamu tamu tersebut. Sebagai tuan rumah yang baik, tentu saja Allah memberi kebutuhan hidup manusia yang ada di bumi Allah ini, dari makan, minum, dan seterusnya. Inilah yang disebutkan dengan Rabbukum. Di studio telah hadir Ustaz Syamu dan Ustaz Fadli yang akan melanjutkan penjelasan ayat 26 ini. Kami persilakan, Pak Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Jainal, Ustaz Fadli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menelaah mengenai jawaban Musa terhadap Fir'aun yang mengatakan dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu, maka inspirasi dari aspek pendidikan yang patut kita pahami bahwasanya sesungguhnya ketika adanya manusia hingga akhirnya nanti kehidupan manusia itu sendiri, sesungguhnya kita tetap bagian dari mencari adanya Tuhan. Mencari dari adanya Tuhan ini adalah kebahagiaan dan kesyukuran kita sebagai hamba yang mengabdi kepadanya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya dalam keadaan problematika sosial hari ini, kita senantiasa selalu mengasingkan kehidupan keseharian kita ini dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan kita. Mengapa demikian? Karena terkesan kita seakan-akan dalam kehidupan keseharian ini, kitalah yang menjadi sebuah kesimpulan apakah kita ini bagian dari yang dibenarkan atau menjadi pembenar. Sedangkan di sisi lain yang harus patut kita lihat adalah, harus kita pahami adalah, Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sosok yang patut kita sembah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita kaitkan pada ayat yang mengungkapkan bahwasanya inna sholata tanha anil fahsya'i munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka yang harus dilihat ketika kita membangun hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui media sholat, sesungguhnya yang dilihat sholat itu adalah implementasi kehidupan keseharian tetap bagian dari yang menghadirkan pemeliharaan Allah terhadap diri kita dalam keseharian. Sehingga kalaulah kita mengatakan sesuai dengan Musa yang katakan dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu, sesungguhnya Allah itu tetap Allah yang terdahulu, Allah yang sekarang, Allah yang akan datang. Artinya tidak ada yang baru lagi Tuhan. Tuhan tetaplah Tuhan yang patut kita sembah. Secara formal kita melakukan ibadah sholat, secara informal kita layaklah mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan dalam sholat itu, sesungguhnya bagian dari yang menyelesaikan persoalan kita kehidupan keseharian. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya sholatku dan selanjutnya hidupku matiku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengetahui bersama bahwasanya ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita dan Tuhan nenek moyang terdahulu, adalah bagian dari kita bagaimana menghadirkan pemeliharaan dalam diri kita, pemeliharaan dalam kehidupan keseharian, agar kita tetap terawasi dalam kebaikan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Ustaz Fadli, silakan Ustaz Fadli. Syukran Ustaz Zainal dan Ustaz Syamu. Ini lanjutan dari diskusi dan dialog konsep ketuhanan menurut Fir'aun dan kemudian pemaparan atau presentasi seorang Nabi Musa kepada seorang raja tentang bagaimana konsep ketuhanan itu bisa mengakar ke sanubari madu'u pendengarnya. Ketika Nabi Musa berbicara tentang bagaimana hebatnya langit, bagaimana hebatnya bumi dan di keduanya, ingkuntum mukinin, mungkin Fir'aun berpikir terlalu besar omongannya, tidak sampai ke sana, tidak mengakar, tidak membumi di saya. Kemudian muncul istilah berikutnya bahwa Allah itu adalah Tuhan kalian semua yang hadir. Yang tadi ala tastami'un, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya? Demikian Fir'aun menyapa kepada para pembesar-pembesar lain yang mengikuti semua perintah dan kebijakannya. Maka Nabi Musa mengatakan, ini Tuhan kalian semua dan Tuhan-Tuhan nenek moyang kalian semua. Sentuhannya adalah sentuhan personal, sentuhannya adalah sentuhan pribadi, bahwa ketika bicara tentang nenek moyang, itu bicara tentang kematian yang sudah lalu, bahwa jiwa-jiwa yang lemah itu sudah pada mati dan meninggal. Itulah bukti bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kalian semua yang hadir di sini juga akan menjadi bagian dari nenek moyang kalian, jikalau tidak beriman atau jikalau beriman. Ini hanya tinggal masalah pilihan. Maka sahabat inspiratif rahimakumullah, sudah seharusnya kita mengikis habis kesombongan dalam diri kita, mengikis habis keingkaran dalam diri kita dalam melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari ayat ini kita terus belajar dan belajar bagaimana kemudian kita mampu melihat apakah telah ada bibit-bibit Fir'aun dalam diri kita? Maka mari kita kikis kesombongan itu. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam ayat 26 surat As-Su'ara ini, tafsir inspirasi menyebutkan, walau dinafikan dan ditolak, tetap saja Allah adalah Tuhan Maha Kuasa, pencipta manusia, penebar kasih dan sayang, walau terhadap sosok yang paling pembangkang seperti Fir'aun sekalipun. Maka, pujilah Allah atas kebaikan dan anugerah yang telah diberikannya kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.